Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masuk pada al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua, syurutul jihad, tentang syarat-syarat jihad. Sebelumnya telah kita jelaskan hukum jihad, di mana hukum jihad dengan makna yang khusus melawan, memerangi orang-orang kafir, hukumnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi pada beberapa keadaan jihad hukumnya fardu ain. Yeah. Di antaranya apabila musuh menyerang atau mengepung kaum muslimin, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk memerangi mereka, menolak kemudaratan mereka. Keadaan yang kedua, apabila hadir dalam peperangan, kedua pasukan bertemu dalam medan perang, pasukan kafir dan pasukan muslimin, ya, maka ketika itu wajib bagi setiap yang hadir dalam peperangan tersebut untuk berperang, tidak boleh mundur, ya, kecuali kalau dia mau bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya atau mengatur siasat, mengatur strategi. Nah, keadaan yang ketiga, apabila imam penguasa menentukan mereka untuk berjihad, ya, diminta untuk berjihad, diperintahkan untuk berjihad, maka setiap orang yang diperintahkan tersebut oleh penguasanya wajib ain baginya untuk berjihad. Nah, wa idza istunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berperang, maka berangkatlah, pergilah untuk berperang. Dan keadaan yang keempat, apabila dia dibutuhkan dalam peperangan. Ya. Yeah. Orang yang ahli misalkan dalam persenjataan yang dia sangat dibutuhkan dalam peperangan tersebut, maka wajib ain baginya untuk berjihad. Nah, al-mas'alatu as-saniyatu, masalah yang kedua, syurutul jihad, syarat-syarat jihad. Yustaratu liwujubil jihadi sab'atu syurutin. Disyaratkan wajibnya jihad 7 syarat. Wahia al-islamu wal-bulugu wal-aqlu wal-zukuriyatu wal-hurriyatu wal-istita'atu al-maliyah wal-badaniyah wa-salamatu minal amradi wal-adhrar. Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, mampu dari sisi harta dan badan. Yang ketujuh, selamat dari penyakit-penyakit dan kemudaratan-kemudaratan. Nah, ini tujuh syarat jihad. Fala yajibul jihadu al kafir. Jihad tidak wajib bagi orang kafir. Li'annahu ibadatun wal ibadatu la tajibu alaihi wa la tasihu minhu. Dikarenakan jihad merupakan ibadah. Dan ibadah tidak wajib bagi orang kafir. Dan tidak sah dari orang kafir. Orang kafir walaupun mereka melaksanakan ibadah sebesar apapun. Tidak sah dari mereka. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka bersedekah, berinfak. Atau bahkan mungkin mereka berjihad. Tidak sah dari mereka. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ila annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Wa li'annahu la yatawafaru fil ikhlas wal amanatu wa ta'ah. Dikarenakan, tidak terpenuhi padanya keikhlasan, sifat amanah, dan juga ketaatan. Pada orang kafir tidak ada keikhlasan. Dan juga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada padanya. Nah. Fala yu'zanu lahu bil khuruji ma'a jaisyil muslimin. Maka tidak diberikan izin baginya untuk keluar berperang bersama pasukan kaum muslimin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li rajulil musyrik alladhi tabi'ahu fi Badr. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang musyrik yang mengikutinya dalam perang Badar. Orang musyrik ini mengikuti. Nah, kaum muslimin ingin ikut perang Badar. Rasulullah mengatakan, "Farji falan asta'ina bi musyrikin." Pulanglah. Aku tidak meminta bantuan kepada orang musyrik. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang musyrik tidak diizinkan untuk berperang bersama pasukan kaum muslimin. Orang kafir tidak diizinkan untuk berperang bersama kaum muslimin. Nah, wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabiyyi ghairul baligh. Begitu juga tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Li'annahu ghairu mukallafin. Dikarenakan anak kecil tersebut tidak mukallaf. Belum terkena beban syariat. Wali hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu arada nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Sesungguhnya beliau Ibnu Umar menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang pada perang Uhud. Ibnu Umar ingin ikut. Nah, menawarkan dirinya. Wa huwa ibnu 14 sanah. Dalam keadaan beliau berusia 14 tahun ketika itu. Nah, 11 tahun masih kecil. Menawarkan kepada Nabi SAW untuk berjihad. Walam yujijhu fil muqatalah. Dan ketika itu Nabi SAW tidak membolehkannya untuk berperang. Nah. Sehingga ini menunjukkan jihad tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh. Wa kadzalika al-majnun la yajibu 'alaihi al-jihad. Begitu juga orang yang gila tidak wajib jihad padanya. Li'annahu marfu'un 'anhu al-qalam. Dikatakan diangkat pena darinya. Orang gila walaupun melakukan berbagai macam dosa-dosa tidak dicatat sebagai suatu dosa. Tapi ketika kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan dengan hak-hak orang lain, ya, maka bagi walinya hendaknya menggantikannya. Nah, misalkan orang gila memecahkan kaca rumah orang lain, maka bagi walinya hendaklah menggantikannya. Ya. Adapun dilihat dari hukum taklifiyah, tidak ada beban syariat bagi orang gila. Nah, ya, berkaitan dengan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, jihad termasuk diantaranya. Ya, tapi min haitsut wad'iyyah, dilihat dari hukum wad'iyyah, ketika dia merusak barang orang lain, misalkan menzalimi orang lain, maka walinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Nah, walaysa ahlu taklif. Ya, orang gila bukanlah orang yang terkena beban syariat. Wala yajibu al abdi. Ya, saat yang berikutnya adalah huriyah, merdeka. Tidak wajib bagi budak hamba sahaya. Li'annahu mamlukun li sayyidihi. Dikarenakan seorang budak dimiliki oleh tuannya. Ya. Sehingga ada kewajiban bagi budak hamba sahaya untuk berjihad. Walal mar'atu. Tidak wajib juga bagi perempuan. Ya. Tidak wajib bagi perempuan. Nah. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah wajib jihad bagi perempuan? Baqala jihadun la qitala fih, al-hajj wal-umrah. Rasul mengatakan jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Nah, di sini juga tidak ada kewajiban jihad bagi perempuan. Nah, ya. Kadang-kadang ketika Nabi ditanya, apakah ada kewajiban jihad bagi perempuan? Rasul mengatakan, jihad, tapi tidak ada peperangan padanya. Yaitu haji dan umrah. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari, narul jihada afdal al-amal, afala nujahidu. Ya. Kata para perempuan, kami memandang jihad itu amalan yang paling afdal. Tidakkah kami juga berjihad? Faqala lakin afdal jihad hajjun mabrur. Rasulullah mengatakan, akan tetapi jihad yang paling afdal bagi perempuan yaitu haji mabrur. Ya. Wa ghairul mustati'. Yang berikutnya di antara syarat jihad adalah istita'ah. Nah, dia memiliki kemampuan, baik berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan badannya. Wa ghairul mustati' wa huwa alladhi la yastati'u hamla silah li da'fin aw kabirin. Yang tidak mampu, yaitu yang tidak mampu untuk mengangkat senjata, membawa senjata, dikarenakan dia lemah atau lanjut usia. Nah, ya, tidak mampu mengangkat apa pedang atau tombak atau panah. Nah, atau mungkin senjata yang sekarang ini, ya, senjata-senjata modern sekarang ini, dia tidak mampu mengangkatnya. Ya, maka dikatakan dia tidak mampu untuk berjihad. Nah, dan tidak ada kewajiban baginya. Ya. Wa kadzalika al-faqir alladhi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi fadilan an nafaqati iyalihi. Begitu juga ya, orang yang fakir yang dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia infakkan di jalannya. Ya, di perjalanan dalam jihad. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa dia infakkan melebihi dari nafkah keluarganya. Untuk keluarganya saja sudah kesulitan. Ya, apalagi untuk jihad misalkan. Ya. sementara tidak ada orang yang membantunya. Nah, mempersiapkan kebutuhan untuk berjihad. La yajibu alaihimul jihad, maka tidak wajib jihad bagi mereka. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala 'ala alladziina laa yajiduuna maa yunfiquuna haraj. Tidak ada dosa dengan tidak ikut berperang bagi orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka infakkan. Nah, fakir, miskin, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka infakkan atau untuk bekal keluarganya. Nah, wakadzalika man bihi dararun aw maradun aw ghairu dzalika min al-a'dhar allati la yajibu 'alaihi al-jihad. Begitu juga orang yang memiliki kemudaratan atau sakit atau yang lain sebagainya di antara uzur-uzur yang tidak wajib jihad padanya. Sedang sakit misalkan. Nah, atau yang semisalnya, li'anna al-'ajza yunfil wujub, dikarenakan lemah, dikarenakan sakit atau semisalnya tadi, menafikan kewajiban. Bahkan bisa menyibukkan orang lain mengurus dirinya. Sementara yang lainnya, nah, perlu fokus dalam berjihad. Tapi ketika yang sakit-sakit ini memaksakan diri untuk berperang, nah, dalam keadaan dia sedang sakit parah, bisa jadi orang lain malah mengurus dirinya. Nah, sehingga bagi yang sakit seperti ini, tidak ada kewajiban untuk berperang. Waliqauli ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laysa alal a'ma haraju, wala alal a'raji haraju, wala alal maridi haraj. Tidak ada dosa tidak ikut berperang bagi orang yang buta. Tidak ada dosa juga bagi orang yang pincang. Begitu juga bagi orang yang sakit. Mereka yang memiliki uzur-uzur tersebut tidak wajib jihad baginya. Wa qali ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah. Nah, begitu juga bagi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka infakkan. Tidak ada dosa bagi mereka ketika tidak ikut berperang. Idza nasahu lillahi wa rasulihi, apabila mereka mengikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara syarat-syarat wajibnya jihad. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak wajib jihad padanya. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.